Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qarsi Muhammad Musa Al-Uthamin rahimahullah ta'ala Al-Rabi'un Al-Makhi Wal-Madani Nazal Al-Quran Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min Hilali Salasimu Isrina Sanah فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة قال الله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني كتب له رحمه الله تعالى القرآن Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW turun berangsur-angsur sedikit demi sedikit dalam tempo selama 23 tahun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktunya kebanyakannya di Mekah 13 tahun. Disebutkan sebutnya rahimahullah ta'ala, disebut 23 tahun karena sudah kita baca kemarin turun wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di usia 63 tahun. Itu kenapa dikatakan 23 tahun karena turun wahyu pertama ketika berumur 40 tahun. Dan beliau meninggal di umur 63 tahun. Sehingga wahyu turun Quran min hilal halas ma'isrina sana. Dan dari 23 tahun ini 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga kata beliau qadha Rasulullah SAW aktsaraha di Mekah. Kebanyakannya di Mekah 13 tahun. Qala Allah Ta'ala wa Quran farqnahu, kalau bisa maksud kami turunkan dengan berangsur-angsur, li taqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin, ya agar engkau membacakan kepada manusia dalam waktu dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa nazzalnahu tanzila, qala al-ulama nazzalnahu syai'an fa syai'an. Jadi kami turunkan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, oleh karena selama 23 tahun itu beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka para ulama membagi Quran kepada dua bagian, Makki wa Madani. Dan ada khilaf. Ya, ada beberapa pendapat apa itu dhabit Makki dan Madani. Sebutin rahimahullah menguatkan kata beliau, fal makkiyu ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila Madinah. Wal madani ma nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila Madinah. Kalau Makki itu adalah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Semua yang turun sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Wal Madani adalah ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi, setelah hijrahnya ilal Madinah, ke Madinah. Walaupun mungkin turunnya di Mekah, walaupun mungkin turunnya di selain Madinah, tapi kalau turun setelah hijrah namanya Madani. Yang turun setelah hijrah, yang turun setelah hijrah namanya Madani, walaupun turunnya di Arafah, turunnya di selain Madinah. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, hadza huwa alladhi 'alaihi jumhur. Ini pendapat jumhur. Apa yang disebutkan ini adalah pendapat jumhur. Wa lam ya'ba'u bil makanil mu'ayyan, karena ذلika يشك. Ini pendapat jumhur. Ya, mereka tiga tidak menyebutkan, mengaitkan dengan tempat tertentu. Itu berat. Yang penting yang turun sebelum hijrah namanya Makki, yang turun setelah hijrah namanya Madani. Wala hadza, maka atas dasar pembagian ini, faqaluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina minal kismil madani. Ini termasuk madani, wa in kanat qad nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' bi Arafah. Ini masuk Madani, walaupun turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada' di Arafah. Walaupun turun di Arafah, tapi ini Madani. Karena turun di hajjatul wada', turun setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengaitkan dengan tempat tertentu. Yang penting setelah hijrah. Apa yang menunjukkan ini turun setelah hijrah di Hajjatul Wada'? Tapi sahih Bukhari. An Umar radhiyallahu anhu anhu qala. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Qad arafna dzalika al-yawm." Wa makan alladhi nazalat fiha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. nazalat wa huwa bi Arafah yaum Arafah. Kata beliau, kami telah tahu hari tersebut dan tempat yang turun padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut. Turun ketika beliau sedang berada di Arafah di hari Jumat. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini raddan al-yahud, sebagai jawaban bagi orang Yahudi yang menyatakan ada satu ayat kalau seandainya turun kepada mereka Yahudi, mereka akan menjadikan sebagai hari turun menjadi Eid. Mereka akan menjadikan hari turun ayat tersebut sebagai Eid. Maka Umar pun menjawab, membantah mereka dengan menyatakan, kami tahu kapan hari tersebut dan tempat turunnya ayat tersebut. Di hari Arafah, Arafah adalah hari Eid. Di hari Jumat juga Jumat hari Eid juga kaum muslimin. Nama syahid, berdasarkan pembagian tadi, Makki yang turun sebelum hijrah, Madani yang turun setelah hijrah, ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, adalah ayat Madaniyah. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawm di sini alif lam lil ahdil huduri. Nanti kita akan dapatkan di mutammimah pembagian al. Al-yawma lil ahdil huduri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat di sini ini ikmaluddin. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ini nikmat bi ikmaluddin. Nikmat dengan disempurnakannya agama. Wa raditu lakum al-islam madina. Ya, aku ridha kalian untuk kalian agama, Islam sebagai agama. Yani la arda ghairahu. Yani la arda ghairahu. Ya, aku tidak rida yang selain Islam. Yadul ala dzalik, yang menunjukkan itu adalah qauluhu ta'ala, wa may yabtaghi ghair Islam dinan fala yuqbal min. Raditu lakum al-islam madina, yani la arda ghairahu. Aku tidak rida yang selain Islam, ditunjukkan dalam ayat surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghair al-islam madinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yatamayyazu al-qism al-makki anil madani min haythu al-uslubi wal mawdu'. Terbedakan bagian makki dari madani itu dari sisi uslub, uslub kalimat. Beda antara makki dan madani. Dan maudhu, maudhu ini pembahasannya, tema pembahasannya juga beda antara makki dengan madani. Nah, qala Sulaiman rahimahullahu ta'ala, lianna kulla wahi minhuma lahu mayyizat. Karena Kullu wahidin minhum lahu mumayyizat, masing-masing punya mumayyizat. Ini saya bacakan, ada satu faedah penting buat kita. Kata beliau, hatta yakad al-insanu alladhi yaqra' al-Qur'an wa yukarriruhu hatta yakad al-insan sampai-sampai seorang yang yaqra'ul Qur'an wa yukarriruhu daiman, seorang yang membaca Quran terus-menerus, mengulang baca Quran, ya'rifu anna hadhihi makkiyah aw madaniyah, dia akan tahu ini surat makkiyah, ini surat madaniyah, ini ayat makkiyah, ini madaniyah, aw surah makkiyah aw madaniyah, wa illam yarji' ila tarikh, walam yarji' ila tarikh. Ini karena masing-masing punya perbedaan uslub, perbedaan maudhu. Kata beliau, seorang yang baca Quran, mengulang-ulang terus baca Quran, akan tahu ini makki, ini madani, ini surah makkiyah, ini madaniyah, kurang pun tidak melihat tarikh. Ini yang ingin saya sebutkan, satu faedah dari beliau. Kata beliau, li'anna man dawama ala syai'i wa yuqarriruhu sara fi nafsihi intiba'un bi ma'rifatihi biduni an yabhasil aslihi wa thubuti. Ini yang saya ingin ingatkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, li'anna man dawama ala syai'. Karena seorang yang terus menerus merutini sesuatu, wa yukarriruhu, terus mengulang-ulang, sara fi nafsihi intiba'un fi ma'rifatihi, akan ada di jiwanya, di hatinya, di dirinya, iya, kemampuan untuk mengetahuinya. Biduni an yabhasa ila aslihi wa thubuti, tanpa membahas asalnya, usulnya. Ya, langsung akan ada tabiat ini betul atau bukan. Beliau contohkan dua. Contohnya ahlul hadis, para ulama hadis, karena mereka terbiasa membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian ribu hadis mereka hafal. Mereka sangat paham bagaimana uslub, ya, dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bagaimana, ya, kebiasaan para perawi ketika meriwayatkan hadis. Ketika ada satu hadis, ya, yang janggal, mereka sudah bisa meraba, sudah bisa merasakan ini bukan hadis sahih, ini hadis mu'al, ini hadis ta'if. Karena kebiasaan mereka mengulang-ulang membaca hadis-hadis yang mereka dapat. Atau kata beliau yang lebih mudah untuk kita, seorang yang terbiasa membaca-baca kitab Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, terbiasa membaca kitab Ibnu Qayyim, itu tadi, daiman wa yukarriruhu, terus senang dia baca kitab Ibnu Taimiyah, senang baca kitab Ibnu Qayyim, dia sering kali dan ulang-ulang, sehingga ketika ada di satu kitab, didapat di satu ucapan, satu ungkapan, satu uslub, dia akan tahu, oh, ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah, ini gaya bicaranya Ibnu Taimiyah, ini uslubnya uslub pembahasan Ibnu Qayyim. Kenapa? Tadi, man dawama ala syai' wa yukarriruhu sara fi nafsihi intiba' fi ma'rifatihi. Ya, karena sering apa namanya ngulang mulut ini. Demikian juga ketika sering baca Quran, ngulang-ngulang baca Quran, ya dia akan tahu ayatnya sedang dia baca ini maki, makiyah atau madaniyah. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.